Roma tipu telu. Oto aponia pusa saliura tai Yahudi, ele apa kau tania sunat, bulat maigi samba senenga mata. Siboiki kasih ale kasegekat tiboye tai kamanua. Tapoi kipa, ke ai katalagada tai matonem baga, momoi pa tai matonem bagada ipakatai topit tai kamanua, bulat tak momoi. Simaroi pole tai kamanua, siri manua geti simaboko le, kele situ susurat kasurat sipunenan. Bule imakoi nung roi pom kawaget tiboyetnu, samba numamanang ke tukum mekeu. Tapoi ke tai maroi potta masipakoi nung roi potta kamanua, kipa takukua, takukua pa tak maroi potta kamanua ke yukum sita, mani boaku kapu sisiri manua. Bulat tak momoi. Kekiseda bai, kipangan le iyo oi yukum taika polak nenek taika manua. Tapoi ke kalulut tai maroi pokku, memei matotoi lak pubulanan taika manua, si bailu katulat sanan nia, tuukumake peile koda aku kelek siri manua si jo. Angoi tak takua kelek si kuada sabagai masigere sita, rakua atakua, kawan tagalaikam si katai, bule ibara si maeru. Siri manua kelek nekne, mateu an diukum siatai kamanua. Oto kipangan, aipak pusa saliura kasabang sabage, bulat tak anai. Aipoi atapakoinungan kapendak nia tai Yahudi, elek bang sabage, sangam berida ailek sia kakukumen jo, kelek situ susurat kasurat sipunenan. Tak anai simaroipo berisara. Tak anai berisara siagai patuat, tak anai berisara sigaba tai kamanua. Sangam berida atu soiman, sangam berida amu si boboyan, tak anai sigalai simaeru, berisara tak anai. Pangoi lokada sambalik rate si punganga-nga, lilada rapake masih pataju, kate ibiboda ailagat ulo. Ngungunda sun pateleyat sambati boyet simapongit, manangka rereda masih piliakik logau. Karagata samba pugejat baga, ragala kainunganda. Samba enungan paabanan tak ragai, loto katai kamanua tak anai kasia. Tapoi atagayan, sangamberi siniboy kasurukat, kasia si kudu kakupkumen surukat le ititiboy nia. Bule ipet-pet ake sinen ngungu samba sangamberi teka polak bailiu mutak katai kamanua. Kalulu tak anai berisara siri manua momoi maroipo kamata teka manua kapasi gagalayake surukat, aipoi surukat nyate pasiagai jole. Tapoi kineneged amatoilaan kalulut pasi gagalayake surukat iparoipo siri manua teka manua, aimuneng ake aleu kabuko surukat samba surat datai nabi. Ia te kalulut tonembaga ka Yesus Kristus le iparoroipo siri manua teka manua sangamberi siri manua sima tonembaga. Tak poi anai pabagiat nia. Sangamberi da poi amajongan samba taan anai katubuda pulat sanan teka manua. Oto kakilu bakat teka manuangan le ramaroroipo. Panguruat nia kalulut panebuyat kabagat Kristus Yesus. Kristus Yesus ai kawan teka manua bailu enungan paabanan kalulut tonembaga kalo gau nia. Ai galai nekne masih patoila roiponia, kalulut tak ayat deake sangambiri jo, sipua aili siburu kateteret ayo make bagania. Nekne masih patoila puroipuat nia katetere kineneiget, bule imatoila simaroipo le nia samba iparoipo siri manua simatonembaga ka Yesus. Oto apangan le atsia kenenta, taan anai. Kalulut apa? Kalulut pasi gagalayake surukat, ta. Sarat kalulut tonembaga le. Oto uka kenenta, kalulut tonembaga le itu paroroipo siri manua, ta kalulut pasi gagalayake surukat. Ele sarat teka manuanda tai Yahudi le teka manua, tak teka manuanda leu bangsa bagai, bulat nia teka manuanda leu sabangsa bagai. Sara le teka manua, nia le si paroipo tai Yahudi si pususunat kalulut tonembaga, nia leu masi paroroipo bangsa bagai tai pususunat kalulut tonembaga. Ke kiseda bai tapa kakatayan lepa surukat kalulut tonembaga, bulat tak momoi, bailok nia ron akeneng tale.